Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari keistimewaan bulan Ramadhan di dalam firman-Nya, syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan lin-nasi, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinat, dan sebagai penjelas-penjelas, minal huda wal furqan, yang mengandung petunjuk dan pembeda. Di dalam ayat yang agung ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu keagungan dan keistimewaan bulan Ramadhan, bahwa di dalam bulan ini Al-Quran diturunkan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Di ayat yang lain, fi lailatin mubarakah, di malam yang berberkah. Keutamaan dan keagungan Al-Qur'an sangatlah banyak. Dalam ayat ini dijelaskan sebagian dari keutamaannya. Hudan linnas, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Siapa saja yang menghendaki petunjuk dalam perkara apa saja di dalam kehidupannya, di dalam Al-Quran telah ada petunjuk tersebut. Lengkap dan terjamin segala petunjuk yang dia perlukan di dalam kehidupannya. Bahkan lebih daripada itu, Allah firman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian sebuah nasihat dari Rabb kalian, penyembuh untuk segala yang ada di dalam hati-hati kalian, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kesembuhan dengan Al-Quran bukan hanya penyakit di dalam hati saja dari kesyirikan, riya, dengki, hasad dan semisalnya, bahkan kesembuhan yang umum untuk jiwa dan raga. Allah firman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami menurunkan dari Al-Qur'an apa-apa yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu, pahamilah keagungan dari Al-Qur'an ini, kebesarannya. Dia adalah petunjuk sebagaimana di dalam ayat ini. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan dia adalah bayyinat, penjelas-penjelas, segala hujjah yang kuat, keterangan yang paling mendalam ada di dalam Al-Quran. Karena itu dikatakan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bayyinatnya ini, siapa yang berpegang dengannya, pasti dia akan mendapatkan petunjuk. dan bayinatnya tersebut adalah furqan, adalah pembeda, pembeda antara kegelapan dan cahaya, pembeda antara kebaikan dan kejelekan, pembeda antara jalan lurus dan jalan kesesatan, pembeda antara jalan orang-orang yang selamat dengan jalan orang-orang yang celaka wal-iyadzubillah. Al-Quran adalah furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil-alamin nadira. Maha berkah Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai furqan, pembeda, agar supaya menjadi peringatan untuk alam semesta. Dan dari keindahan Al-Quran ini, dia adalah cahaya bagi seorang hamba. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Telah datang kepada kalian sebuah cahaya dan kitab yang sangat jelas. Allah memberi hidayah dengannya siapa yang mengikuti jalan keridhaan Allah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya dengan izinnya, dan memberikan petunjuk kepada mereka menuju kepada jalan yang lurus, menuju kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini siapa yang berpegang di atasnya, maka itu adalah jalan yang paling lurus dan membawa kabar gembira untuknya. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira anna lahum ajran hasana. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar. Untuk mereka pahala yang sangat besar. Ini sebagian dari keagungan dan kebesaran Al-Quranul Karim. Dan tentunya pembicaraan tentang Al-Quran dan keagungannya sangat luas dan sangat banyak. Karena ini adalah pembicaraan tentang firman Allah yang merupakan sebaik-baik pembicaraan, ucapan yang paling jujur, dan petunjuk yang paling benar. Yang perlu saya ingatkan di kesempatan ini adalah keutamaan di dalam membaca Al-Quran. Dan kita di bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina yatluna kitab Allah wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqanahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang mentilawah kitab Allah, dia membaca kitab Allah, mereka menegakkan salat, mengeluarkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka secara terang-terangan maupun secara rahasia. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Iya. Kalau di dunia ini ada yang bertanya, adakah perniagaan yang tidak ada kerugiannya? Tidak ada bangkrutnya? Iya. Jawabannya, sekecil apapun resiko di dalam dagang itu, bahkan ahli dagang kadang memprediksi 0% resikonya, tetapi pasti ada juga ancaman di belakangnya. Karena kadang mereka tidak memperhitungkan dari musibah, malapetaka, hal-hal yang di luar dugaan. Perniagaan apapun ada kerugiannya di dunia. Tapi di sini Allah sebutkan perniagaan tidak ada ruginya. Mereka mengharapkan perniagaan lan tabur, tidak pernah merugi. Dan ini pada tiga hal disebutkan dalam ayat. Yang pertama, dia mentilawah Al-Quran. Perhatikan, didahulukan mentilawah Al-Quran dari menegakkan salat dan berinfak. Setelah disebutkan tilawah Al-Quran, disebutkan salat dan disebutkan menginfakkan harta yang Allah berikan secara rahasia maupun terang-terangan. Kemudian Allah firman liwaqfiyakum ujurahum, supaya mereka diberi pahala secara sempurna. Wa yzidahum min fadlih, dan Allah akan menambah mereka dengan keutamannya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Perhatikan disebutkan dua nama ini mempunyai kandungan dan makna. Allah Maha Pengampun menunjukkan bahwa amalan-amalan tersebut adalah hal-hal yang menyebabkan datangnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Luasnya rahmat bagi hamba. Syukur, dan Allah Maha mensyukuri perbuatan hamba. Sebab pembacaan Al-Qur'an, mentilawanya dengan benar, itu adalah hal yang dengannya melambangkan kesyukuran seorang hamba. Iya. Kesyukuran seorang hamba. Karena itu di ayat yang saya bacakan tadi surah Al-Baqarah, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, di akhir ayatnya apa? Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Disebutkan kesyukuran. Iya. Karena itu perhatikan dari keagungan membaca Al-Qur'an ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman memuji ahlul kitab. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Dari ahlul kitab ada satu umat yang terus dia berdiri membaca ayat-ayat Allah di malam hari, dan mereka dalam keadaan sujud. Dan dari ciri orang yang beriman, Allah tegaskan di dalam firman-Nya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kepadanya Alkitab, lalu dia mentilawanya dengan sebenar-benar tilawah, mereka inilah orang-orang yang beriman dengannya. Namun perlu diingat bahwa membaca Al-Quran terbagi dua. Tilawah Al-Quran terbagi dua. Ada tilawah hukmiyah dan ada tilawah lafziyah. Ada tilawah secara hukum dan ada tilawah secara lafaz. Tilawah secara lafaz inilah yang sering dan kebanyakan orang melakukannya. Iya. Dia membaca Al-Quran sebagaimana tuntunan dan ketentuan di dalam membacanya secara ilmu tajwid. Kemudian yang kedua dari tilawah adalah tilawah secara hukum. Dan tilawah secara hukum adalah dia tadabbur terhadap kandungan-kandungan Al-Quran tersebut, mempelajari dan memperhatikannya. Dan ini dari bentuk tilawah, banyak manusia lalai darinya. Dan tilawah yang kedua dari tilawah hukmiyah adalah dia mengamalkan kandungan Al-Quran tersebut. Iya. Ini juga adalah bentuk dari tilawah. Kalau begitu, orang yang mentilawah Al-Quran dengan sebenar-benar tilawah hendaknya mengumpulkan dari tiga sifat ini. Dia membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quranul Karim dengan benar secara lafaz. Yang kedua, dia banyak bertadabbur terhadap kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga, dia beramal dengan kandungan Al-Quran tersebut. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah memuji dan menjelaskan berbagai keutamaan bagi siapa yang membaca Al-Quran. Di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil-Qur'ani ma'as-safaratil kiramil barara, walladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia mahir, lancar, lincah membacanya, ini bersama malaikat mulia safarah yang berkeliling, disebut bersama malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran, dia tersendat-sendat. Berat dia membacanya. Dia mendapatkan dua pahala. Ya, dua pahala, yang pertama pahala membaca. Dan yang kedua, pahala dia berat melakukan amalan. Ya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran, semuanya kebaikan yang dia dapatkan. Dan di dalam hadis Abu Musa Al-Ash'ari, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an kamatsalil atrujjah, rihuhu thayyib wa ta'muhu thayyib." Perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu bagikan buah atrujjah. Ya, buah ini baru dicium harum baunya. Kalau dimakan manis rasanya. Nikmat buah tersebut. Inilah seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Wa matsalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an kamatsalis samarah la riha laha wa ta'muhu hulu. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah, tidak ada baunya tetapi rasanya manis. Ya, keimanan adalah modal yang baik. Tapi dia tidak membaca Al-Qur'an, ini artinya dia tidak menghiasi dirinya dengan kebaikan. Tidak menghiasi dirinya dengan kebaikan. Dan juga sebuah hadis yang agung. Andai kata kita mencermatinya, ya, pasti kita sudah menyesali betapa banyak dari hari-hari kita tidak mengumpulkan kebaikan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah Ibn Amir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Iya. Beliau menjelaskan, "La ayyadhu ahadukum ila al-masjid fa yata'allamu aw fa yaqra'u ayataini khairun lahu min naqataini wa thalath khairun min thalath wa arba khairun min arba khairun min arba wa min a'dadihinna min al-ibil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai kata salah seorang dari kalian ke masjid, kemudian dia mempelajari, dalam sebuah riwayat dia membaca Al-Qur'an, dia membaca. Kalau dia membaca dua ayat, maka itu lebih baik baginya daripada dua ekor unta. Kalau dia baca tiga ayat, itu lebih baik baginya daripada tiga ekor unta. Kalau dia baca empat ayat, itu lebih baik baginya daripada empat ekor unta. Dan seterusnya dari bilangan unta. Iya. Sekarang kalau kita pikir unta itu harganya berapa? Ya sekarang masya Allah ya sudah di atas 2.000 real. Anggaplah harganya 5 juta. Iya. Kita baca ketemu unta di jalan, harga 5 juta menjadi milik kita. Enak atau tidak? Hah? Oh masya Allah. Ya. Ini satu ayat dibaca sama dengan satu unta. Dua ayat sama dengan dua unta. Tiga ayat sama dengan tiga unta. Betapa banyak kebaikan yang kita telah luput darinya. Betapa banyak kebaikan yang kita telah luput darinya. Iya. Dan dari keindahan membaca Al-Quran ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Umamah riwayat Muslim, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai yang memberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Perhatikan, ini adalah suatu makna yang sangat agung. Di hari yang sangat dahsyat tersebut, di hari kiamat, tatkala kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hari yang penuh dengan kengerian, daripada mahsyar, dari keberadaan melewati jembatan, sorga dan neraka, setiap muslim dan muslimah memerlukan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari hal yang sangat membantu seorang hamba, bacaan Al-Qur'annya memberi syafaat, bantuan untuknya pada hari kiamat. Memberikan bantuan untuknya pada hari kiamat. Iya. Karena itu, perhatikan Al-Qur'anul Karim ini, khususnya di bulan Ramadan. Karena telah syah di dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Jibril setiap tahunnya turun, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an kepada Jibril. Iya. Membaca Al-Qur'an kepada Jibril di bulan Ramadan. Dan ini tidak di bulan yang lainnya, menunjukkan kekhususan dan keagungan pembacaan Al-Qur'an ini di bulan Ramadan. Adalah Imam Malik rahimahullahu taala, apabila beliau sudah memasuki bulan Ramadan, beliau tinggalkan seluruh jadwal mengajar beliau, seluruh majlis taklim beliau, dan beliau hanya duduk membaca Al-Quran dari mushaf. Dadalah Qatada rahimahullahu ta'ala, beliau di luar Ramadan beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 hari, dan di bulan Ramadan beliau khatamkan setiap 3 hari. Dan sebagian dari as-salaf ada yang mengkhatamkan Al-Quran 2 kali, ya, 2 hari, 1 kali dalam 2 hari, dan sebagian ulama ada yang mengkhatamkannya 1 kali dalam sehari. Dan ini tidak bertentangan dengan sebagian hadis yang melarang seorang membaca atau mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sebab larangan tersebut adalah larangan yang berlaku kalau dia melakukannya terus-menerus, atau berlaku kalau dia membaca Al-Quran tidak khusyuk dan tidak memahami maknanya. Karena itu, berikanlah perhatian yang indah untuk Al-Quran ini, agar supaya menjadi cahaya di dalam kehidupan kita. Perkara yang melapangkan dan menerangi dada-dada kita. Hal yang selalu menerangi kehidupan kita dan jalan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran yang agung ini sebagai penyejuk hati-hati kita, sebagai pahala yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai hal yang paling kita cintai, kenikmatan yang paling kita dambakan di dalam kehidupan dunia ini, dan hal yang paling kita harapkan kebaikannya kelak di kemudian hari. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.